الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإخوتي في الله أيها الطلبة وإخواني جميعا حفظكم الله جميعا kita memanfaatkan kesempatan bainal maghrib wal isya untuk saling mengingatkan di antara kita, saling berwasiat bil haqqi wa bis sabr. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, hidayahnya untuk selalu istiqamah wassabat di atas sunnah, di atas salafiyah, hingga kita bertemu Allah Jalla wa'ala dalam keadaan kita berbahagia dan selamat. Wa ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara bagian keimanan yang wajib untuk diimani, diyakini, dan dikokohkan keimanan tersebut di dalam kalbu seorang mukmin adalah al-iman bil qadar khairihi wa syarrih. Salah satu rukun iman yang wajib untuk kita imani dan kita kuatkan keimanan terhadap takdir tersebut sepanjang hidup kita, sepanjang umur kita, hingga kita mengakhiri hidup ini. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, tentunya telah kita pelajari di dalam durus kita, pelajaran-pelajaran kita, bahwa al-qadar itu adalah min af'alillah, termasuk perbuatan Allah Jalla wa'ala. Dan perbuatan Allah kulluhu khair. Perbuatan Allah itu semuanya baik, penuh dengan hikmah. Adapun dikatakan takdir baik dan takdir yang buruk, bi'tibar al-maqdur, itu ditinjau dari yang ditakdirkan dan yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah. Maka tentunya kita yakini dan kita imani tentang takdir ini, yang baik maupun yang buruk, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ketetapan yang tidak akan berubah. Ketetapan yang terjadi berdasarkan ilmu Allah yang azali wa abadi. Dan ketetapan yang tidak lepas dari iradatullah an-nafidhah, dari kehendak Allah yang mutlak dan pasti terwujud. Itulah irada Allah Jalla wa'ala. Maka ketika kita meyakini akan hal ini dan kita terus berada di atas keyakinan dan keimanan ini, fabiiznillah kita akan sabat wal istiqamah. Ketika terjadi fitan yang kita yakini bahwasanya fitnah-fitnah, kejelekan, penyimpangan, kesesatan, syubhat wa syahawat, itu semuanya adalah takdir Allah dan ketetapannya. Ini pertama yang harus kita yakini di dalam kalbu kita. Kita jadikan sebagai iman yang mendasar, asasul iman. Bahwa itu semuanya adalah ketetapan dan takdir Allah. Selain ketaatan, kebaikan, kebajikan, amal saleh, hidayah, itu adalah takdir Allah. Jangan lupa bahwa berbagai kejelekan, kemaksiatan, penyimpangan dan fitan, berbagai fitnah yang terjadi, itu juga adalah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allahu Jalla wa'ala dengan kemurahannya yang tiada terhingga dan kasihnya yang maha luas, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan dan menetapkan hal-hal yang buruk, yang merupakan perkara-perkara yang tidak disukai, yang seorang benci kepadanya, perkara-perkara yang seorang lari dan menjauh darinya, seperti fitan, ya, al-fitan yang terus akan bergulir, fitnah itu akan terus datang terus menerus dari waktu ke waktu, hari demi hari, sepanjang umur kita ini fitnah itu akan datang menimpa kita. Namun kemurahan Allah dan kasihnya yang maha luas, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu semuanya, akan tetapi Allah memberikan jalan keluarnya. Tidaklah Allah menakdirkan berbagai kejelekan tadi, melainkan Allah memberikan solusi dan sebab-sebab untuk selamat darinya. Fitan misalnya, ujian yang Allah timpakan, yang itu merupakan sunnatullah yang tidak akan pernah berubah, yang pasti terjadi. Berbagai fitnah itu terjadi. Ayat yang sering dibaca dan sering kita dengar dan mungkin kita hafal, semuanya kita menghafalnya, beberapa ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Ayat ini ayat yang sangat penting untuk selalu kita ingat dan kita jadikan di hadapan mata kita dan kalbu kita, bahwa Allah Jalla wa'ala benar-benar akan memberikan ujian, Allah akan memberikan fitnah. Walaqad fatanna alladhina, demikian Allah menyatakan. Yang sebelumnya Allah katakan, apakah manusia itu mengira dan menyangka mereka itu diciptakan lalu dibiarkan begitu saja? La yuftanun, tidak difitnah, tidak diberikan fitnah, tidak ditimpakan dengan ujian, dicoba dan diuji keimanannya. Setelah diciptakan kemudian menyatakan amanna, kami beriman, atau dia menyatakan kami adalah ahlus sunnah, atau dia menyatakan saya adalah salafi, kemudian tidak diuji kesunnahannya tadi, kesalafiahannya tadi, tidak diuji, la, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Untuk apa? Intabih, Allah menyebutkan di sini. Apa hikmah yang Allah inginkan, tujuan dari fitnah dan berbagai bala tersebut, ujian tersebut. Agar Allah mengetahui. Fala ya'lamanna Allahul ladzina sadaqu. Allah ingin mengetahui siapa yang benar-benar jujur di dalam keimanannya, di dalam kesalafiahannya, di dalam berpegang dengan sunnah, di dalam beramal saleh, di dalam melakukan kebajikan. Dia jujur atau tidak? Allah tidak menyatakan Allah ingin mengetahui siapa yang terbaik, tidak. Siapa yang paling banyak amalnya, tidak. Tapi Allah ingin mengetahui kejujuran di dalam kalbu ini. As-sidqu wal ikhlas. Karena itu sangat-sangat menentukan keberhasilan, keistiqomahan, sabat seorang hamba, seorang mukmin di dalam perjalanan dia di dalam hidup ini. Maka Allah ingin mengetahui kejujuran. Apakah jujur atau tidak dia? Ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah. Semata-mata ingin mencari keridhaannya, semata-mata ingin meraih janji-janji Allah yang baik di akhirat kelak, di jannahnya. Ataukah ada niatan-niatan lain? Dan ingat, bahwasanya niat itu senantiasa berubah. Niat itu sangat cepat berubah. Dengan adanya ujian, dengan adanya fitnah, maka niat itu bisa berubah dengan begitu cepatnya. Hati ini bisa berubah dengan begitu cepatnya. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Maka Allah ingin mengetahui siapa yang jujur. Yang benar-benar sidq. Fi tamassukihi bis-sunnah. Fi sayrihi ala manhajis salafi. Wa fi amalihi. Wa fi ibadatihi. Siapa yang jujur dan yang tidak jujur. Demikian yang Allah sebutkan dan Allah tegaskan di dalam ayat ini. Namun tadi yang kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya tidaklah menimpakan fitnah, memberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan, melainkan Allah menjelaskan, memaparkan, menunjukkan kepada hambanya al-makhraj minal fitan, jalan keluar dan solusi dari fitnah. Dan Allah menyebutkan juga asbabu as-salama wan najah minha minal fitan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya sebab-sebab seorang bisa selamat darinya. Yang sebenarnya sebab-sebab tersebut sering disebutkan dan kita pun telah mendengarnya, kita mengetahuinya. Mungkin kalau kita ditanya kita akan menyebutkan dengan cepat, oh iya ini dan itu. Akan tetapi yang terpenting bukan ini. Al-ibrah adalah bagaimana dia bisa mewujudkan dan merealisasikan sebab-sebab tadi di dalam kehidupan dia. Dengan kata lain, bagaimana seorang mukmin, seorang sunni salafi, dia benar-benar berpegang dan menjalani sebab-sebab itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Karena kita lihat berapa banyak orang yang melakukan asbab, menempuh asbabu as-salama wan najah minal fitan, akan tetapi ternyata dia terfitnah. Ternyata dia terjatuh dalam kubang fitnah tadi dan dia binasa, dia celaka. Maka ikhwana fillah butuh kejujuran tadi. As-sidqu ma'al juhud. Kejujuran disertai dengan kesungguhan, keseriusan di dalam berpegang dengan sunnah, di dalam melakukan dan menempuh jalan-jalan keselamatan tadi. Karena fitnah tidak akan pernah berhenti. Dan kita telah tahu Kita telah mendengar dalam riwayat-riwayat yang sahih, hadis-hadis yang sahih, bagaimana Nabi SAW menggambarkan dahsyatnya fitnah itu. Bagaimana fitnah itu datang begitu cepat dengan kuantitas, jumlah yang begitu banyak dan cepat. Terkadang Nabi menggambarkan fitnah itu datang seperti potongan-potongan malam. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail muzlim. Potongan malam yang datang begitu cepat. Di kesempatan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dahsyatnya fitnah itu seperti gelombang-gelombang di laut yang terus-menerus datang menerpa. Dahsyat ya ikhwan. Ya, fitnah itu datang terus-menerus, tidak berhenti. Dengan jumlah yang begitu banyak. Sehingga ketika fitnah datang, kita lihat dan kita saksikan, ternyata banyak yang terjatuh. Banyak yang terfitnah. Banyak yang bergelimpangan. Ketika terkena dahsyatnya gelombang-gelombang fitnah tadi. Tidak sedikit. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, terus fitnah itu datang dan memakan sekian korban, terus menerus korban itu jatuh, ya, berjatuhan, terus menerus. Kita tidak tahu apakah kita akan selamat dari dahsyatnya fitnah tadi ataukah tidak. Nas'alullah salam. Kita tidak tahu. Maka penting untuk kita selalu mengingat akan solusi dari fitnah tersebut dan selalu mengingat dan untuk berpegang dengannya. Kita pun mengingat akan sebab-sebab an-najah, asbabun najah, sebab-sebab seorang bisa selamat dari fitnah. Di antaranya yang perlu kita sebutkan di sini, di antara sebab yang sangat besar dan kuat yang bisa menyebabkan seorang itu selamat dari fitnah, selain al-ikhlas was-sidqu ma Allah, yaitu at-tamassuk bil kitabi was-sunnah. Bersungguh-sungguh di dalam berpegang dengan kitab dan sunnah. Berpegang dengan al-kitab wa sunnah. At-tamassuk bil-kitabi wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang sahih, inni tarikun fikum ma intamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Sungguh aku telah meninggalkan, mewariskan kepada kalian sesuatu yang mana kalian berpegang dengannya, yang mana selama kalian berpegang dengannya, pasti, kata Nabi, pasti kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Demikian Nabi menyatakan. Lan tadillu. Lan ini tufidu at-ta'bid. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab demikian. Jadi selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang dengannya. Apa itu? Nabi menyatakan kitab Allah, Al-Quranul Karim, wasunnati, dan sunnahku. Tinggal pertanyaannya, apakah kita benar-benar telah berpegang dengan Alkitab wasunnah, tamassukan sahihan, ataukah tidak? Apakah kita ini termasuk orang-orang yang mutamassikun bilkitabi wasunnah, bilkulliyah? Kita sudah berpegang, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah secara total dan sungguh-sungguh kita berpegang dengannya, tidak setengah-setengah, tidak dari satu sisi saja, sisi yang lain kita abaikan. Ini pertanyaannya. Maka ketika seorang muslim, seorang sunni salafi, dia berpegang dengan Alkitab wa sunnah, tamassukan sahihan wa kulliyan, dia berpegang dengan benar, sesuai dengan apa yang dicontohkan, dipraktekan, diteladankan oleh salafus salih, dan dia berpegang secara total di dalam ibadahnya, dalam akidahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya, dalam hubungan dia dengan masyarakat, tetangganya, di dalam rumah tangganya, di dalam mendidik anaknya. Apakah kita sudah berpegang dengan sungguh-sungguh ataukah masih banyak kekurangan di sana-sini? Tentunya di antara sebab terbesar seseorang dia bisa berpegang dengan Alkitab wa Sunnah dengan cara yang benar dan secara total, ba'da taufiqin minallah, adalah talabul ilm, dengan al-ilmu, ilmu Alkitab wa Sunnah, belajar dia talabul ilm, wal hudur fi majalisil ilm. Ini ya ikhwan, salah satu sebab terbesar seorang bisa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu dia melakukan talabul ilm, ibadah yang mulia, ibadah yang afdal, salah satu ibadah yang afdal di zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah, kathratul fitan, zaman yang mana hati-hati banyak yang lalai dari ibadah kepada Allah, zaman di mana manusia yang menjauh dan berpaling dari ilmu wa majalisil ilm. Maka hendaknya seorang sunni salafi, seorang mukmin, dia bersungguh-sungguh di dalam talabul ilm. Tentunya kita pun telah belajar dan telah mendengar penjelasan-penjelasan dari para ulama kita, dari para asatidza kita, bagaimana tariqah dan uslub, metode dan cara yang benar di dalam menuntut ilmu. Nah, ini pun harus senantiasa diingat, diketahui oleh tulabul ilm, para penuntut ilmu, tidak sekadar dia belajar, kemudian dia tidak mengetahui bagaimana metode yang benar yang telah dilakukan oleh salafus saleh, sehingga ilmu mereka ilmu yang begitu banyak yang mereka raih, ilmu yang banyak dan barokah dan bermanfaat ilmu mereka. Kenapa? Karena mereka menempuh jalan yang benar, cara yang tepat di dalam menuntut ilmu. Di antara uslub metode di dalam menuntut ilmu adalah seorang dia istimrar fi talabil ilm wa sabar alaih. Ini. Dia terus menerus menuntut ilmu, tidak jenuh, tidak bosan. Jangan sampai muncul dalam benak kita, kadang-kadang bosan juga ya, saya ini bosan menuntut ilmu. Hati-hati, kalau ada yang seperti itu, maka cepat beristi'adah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berlindung kepada Allah dari syaitan. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan, karena syaitan tidak henti-hentinya dan tidak bosan untuk memalingkan anak Adam dari ketaatan, dari ibadah, dan dari talabul ilm. Dengan berbagai cara syaitan akan melakukan. Maka kita harus menguatkan tekad kita, membulatkan tekad kita, bahwasanya saya harus belajar terus. Hakadha ya ikhwan. Demikian salafus salih al-Imam Ahmad ketika ditanya, kapan engkau akan belajar terus ya Imam? Kapan engkau akan mencari hadis terus? Beliau menyatakan hatta al-mamat. Demikian pula Ibnul Mubarak, demikian pula yang lainnya dari para imam kita. Sampai kapan kamu akan belajar terus? Sampai mati. Tentunya belajar dengan cara yang benar. Hadir di majlis ilmu. Bukan kemudian belajar ya dengan mencukupkan mendengar radio. Atau wasilah-wasilah yang lain, sarana-sarana ilmu. Itu juga salah satu pendukung. Akan tapi bukan suatu yang dijadikan sandaran utama, pijakan utama dalam talabul ilmu. Dan kita ketahui bahwasanya Salafun as-salih dalam menuntut ilmu adalah mereka hadir, datang ke majlis ilmu. Mereka berkeliling dari sana kemari. Mereka rehla dari satu kota, satu negeri ke negeri yang berikutnya untuk menuntut ilmu. Itulah sunnatus salaf. Itulah caranya salaf di dalam menuntut ilmu. Karena memang menuntut ilmu itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh keletihan di dalam melakukannya. Letih, lelah. Sehingga as-sabru wal istimrar, sabar dan terus menerus di dalam talabul ilm, hadir di majlisil ilm, ini adalah salah satu sebab seorang akan bisa bertamassuk dengan Alkitab wa sunnah tamassukan sahihan. Sehingga masing-masing kita mengoreksi dirinya. Yang kedua, di antara uslub di dalam talabul ilm adalah dia belajar yatlubul ilm wa ya'khudzul ilm bitadrij. Dia mengambil ilmu dengan tadrij, bimarahil, dengan marhalah-marhalah, dan dia sabar melakukan dan menempuh marhalah itu. Ketika dia belajar dalam bidang tauhid, maka marhalah dia tempuh silsilatu tauhid wal aqidah, dia tempuh itu mulai dari kitab-kitab yang kecil, ya, salasatil usul wal qawaidil arba dan seterusnya, dia lakukan itu dan dia berupaya bersungguh-sungguh untuk memahami kitab itu dengan baik. Terus naik, terus. Nah, tidak berhenti kemudian, saya akan berhenti kalau sudah selesai ini, saya pengin kerja, saya pengin ini dan itu. Lah, tadi sudah kita katakan, menuntut ilmu itu terus-menerus berkesinambungan, tiada henti terus, dan ini harus ada pada diri seorang, harus terhunjam kuat di dalam kalbu dan tekad seorang mukmin. Dan juga di antara uslub di talabil ilm adalah yaitu dia belajar dengan mengambil yang al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham. Yang terpenting kemudian yang berikutnya. Tentunya di dalam agama ini, dalam bidang-bidang Islam ini, bidang-bidang agama ini, kita ketahui yang sangat penting adalah at-tauhid wal-aqidah. Karena itu adalah kunci keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Maka ini ya ikhwan, ini diantara cara atau metode seorang menuntut ilmu. Masih banyak yang lainnya. Namun penting untuk kita ketahui bahwasanya kita ketika menuntut ilmu, hendaknya dengan cara yang benar. Zahiran dan juga batinan, secara batin. Termasuk yang terpenting dalam menuntut ilmu, sehingga dia bisa berpegang atau mendapatkan ilmu dengan benar, ilmu yang sahih, ilmu yang bisa membantu dia at-tamassuk bis-sunnah, at-tamassuk bil-kitab was-sunnah, adalah dia selalu berupaya bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, mengamalkan ilmu. Ini yang pertama di antara asbabun najah minal fitan, yaitu at-tamassuk bil kitabi was-sunnah tamassukan sahihan. Dan seorang bisa bertamassuk dengan apa? Dengan talabil ilm. Dan sudah kita sebutkan. Yang kedua, di antara sebab-sebab yang bisa menyelamatkan seorang dari dahsyatnya fitnah adalah at-taqwa dan ihsanul ibadah. Al-ihsan fil ibadah wal amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa yang mewujudkan at-taqwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Yang bertakwa dan ihsan. Takwa itu terkait dengan apa yang ada dalam kalbu ini. Lebih cenderung terkait dengan yang ada dalam hati. Yang Nabi menyatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Yang kemudian takwa itu akan terwujud di dalam amaliyah. Dengan apa? Dengan al-ihsan. Dengan al-ihsan. Ihsanu fil ibadati wal amal. Sehingga Allah menyatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama dua golongan ini, yang bertakwa dan yang berbuat ihsan. Tentunya telah kita ketahui, kita pelajari makna al-ma'iyah di sini. Ma'iyah di dalam ayat ini adalah ma'iyatun khassah, bukan ma'iyah ammah. Yang maknanya adalah ma'iyatu. Di sini maknanya adalah litta'yid, ma'iyatu ta'yid wan nasr. Ma'iyah, kebersamaan Allah di dalam Allah memberikan penguatan. Allah kokohkan, Allah kuatkan, Allah beri hidayah. Allah tolong dia, Allah bimbing dia. Ini ma'iyah yang khasah. Sehingga Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Allah bimbing mereka, Allah jaga mereka. Allah lindungi mereka dari hal-hal yang akan mengganggu mereka dan menyimpangkan mereka. Allah jaga. Siapa? Orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Sehingga secara batin dia benar-benar bertakwa, mewujudkan takwa itu dalam kalbunya, dan juga secara lahiriah, zahir, dengan al-ihsan fil amal. Memperbagus dan menyempurnakan amalnya. Ketika dia beribadah, dia memberikan yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak asal-asalan. Satu contoh ibadah salah. As-salawatul khams. Ibadah yang agung. Ibadah yang mulia. Yang sangat Allah cintai. Yang memiliki sekian fadilah dan keutamaan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di antara keutamaan yang Allah sebutkan bahwasanya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa juga Allah sebutkan, bagaimana Nabi menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya as-shaumu junnah. Puasa itu sebagai tameng yang akan melindungi pelakunya dari berbagai kejelekan, berbagai keburukan, berbagai hal-hal yang akan menyesatkan dia, menyimpangkan dia. Bagaimana bisa ibadah itu akan menyelamatkan kita, menjadi tameng dan akan ya bermanfaat bagi kita, dan kita akan meraih fadilahnya ketika kita melakukan dengan cara yang terbaik, ya ikhwan. Ibadah salat yang Nabi menyebutkan dalam sekian hadis, bagaimana melakukan ibadah itu? Nabi menyebutkan dalam hadis, yaitu seorang ketika dia berwudu, fa ahsanal wudu tsumma yakhruju ila al masjid la yukhrijuhu illa shalah. Bagaimana Nabi menyebutkan seorang ketika dia menunaikan salat itu, dia berwudu di rumahnya dengan sempurna, kemudian dia keluar dengan penuh keikhlasan, ya, tidaklah mengeluarkan dia ke masjid kecuali ikhlas, semata-mata ingin menunaikan ibadah salat, ikhlas, dengan sakinah, dengan tumaknina dia berjalan menuju masjid. Sampai dia masuk ke dalam masjid, dia salat 2 rakaat, dan senantiasa dia mendapatkan doanya malaikah. Luar biasa. Kapan ini? Ketika seorang menunaikannya dengan cara yang terbaik, ya ikhwan. Tidak asal-asalan. Tidak kemudian sholatnya ditunaikan asal menggugurkan kewajiban sebagaimana yang kita saksikan atau kita lihat terjadi atau dilakukan oleh kebanyakan dari muslimin awam. Hadanallahu wa iyyahum. Kan seperti itu. Habis sholat tidak zikir wala apa, pergi sholat terlambat-terlambat. Ishada. Berarti tidak ada ihtimam bis sholat. Sementara Nabi dan sahabatnya, kalau kita membaca riwayat bagaimana kesungguhan dan keseriusan mereka dengan sholat. Di dalam perang mereka tetap melakukan sholat secara berjamaah. Umar ibn Khattab ketika tidak bisa melakukan sholat asar di perang Ahzab, karena tersibukan dengan perang, terganggu oleh mereka musyrikin, kufar. Maka Umar dengan jengkel dan marah dia ketika datang kepada Nabi mengeluh dan mengumpat mereka orang-orang kafir karena kejengkelan dia. Kenapa? Tidak bisa menunaikan sholat dengan cara yang terbaik. Padahal beliau sudah melakukannya, sempat melakukan sebelum terbenamnya matahari. Nabi pun demikian marah dan menyatakan, mala Allahu quburahum wa buyutahum nara syaghaluna anis salah. Syaghaluna an salatil wusta, salatil asr. Semoga Allah penuhi rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Mereka telah melalaikan kita, mengganggu kita dari ibadah salat asar. Dari salat asar yaitu salat wusta, yaitu salat asar. Marah Nabi ketika tidak bisa menunaikan salat dengan cara yang terbaik. Maka ikhwana fillah, hendaknya kita menunaikan ibadah itu dengan cara yang terbaik. Kalau kita bisa berbuat ihsan kepada manusia, ihsan kepada sama makhluk, maka apa kita tidak mampu dan tidak ada keinginan untuk berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang telah memberikan hidayah kepada kita, yang telah menyelamatkan kita dari fitnah ke fitnah, ujian demi ujian Allah selamatkan kita. Kenapa kita tidak bersyukur kepadanya kemudian berbuat ihsan kepadanya dalam ibadah kita? Ibadah shaum misalnya, lakukan dengan cara yang terbaik sesuai dengan sunnah Nabi. Semua dalam ibadah, dalam talabul ilm juga demikian, dengan cara yang terbaik, al ihsan fil ibadah. Maka ketika kita bisa berbuat ihsan di dalam ibadah kita, maka Allah senantiasa akan bersama kita. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa beliau menyatakan, fala raiba annallaha yaftahu ala awliyaihil muttaqin wa ibadihis salihin bisababi taharati qulubihim ma la yaftahu bihi li ghairihim. Maka tidak diragukan lagi, Allah Subhanahu wa taala akan membuka, yakni memberikan taufik kepada wali-walinya yang muttaqin. Beliau menyatakan kepada wali-walinya al-muttaqin dan hamba-hambanya yang salihin. Lihat, at-taqwa wal-ibadah. As-salihin, orang-orang yang senantiasa beribadah dan memperbaiki, memperbagus ibadahnya. Maka Allah akan membuka kunci-kunci ilmu, kunci-kunci hidayah, jalan-jalan keselamatan. Allah akan berikan taufik kepada mereka, bagi hamba-hambanya al-muttaqin was-salihin. Disebabkan apa? Beliau menyatakan disebabkan taharati qulubihim, kesucian hati mereka. Di sini juga penting untuk senantiasa kita menjaga hati kita, menjaga kebersihan, kesucian hati kita dari berbagai penyakit-penyakit hati, dari amradul qulub, dari hasad, dari kibir, ya, adamul ikhlas, riya dan seterusnya. Jaga baik-baik hati ini, karena itu adalah kunci keselamatan. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini diantara sebab dari sekian sebab seseorang akan selamat dari berbagai fitnah yang terus menerus datang. Dan juga di antara hal penting untuk dilakukan di zaman-zaman fitnah, yaitu hendaknya seorang bersikap tenang dan tidak berkecimpung, ikut-ikutan, banyak berkomentar, berbicara ketika fitnah, di masa-masa fitnah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyatakan, al-hudu fi mawaqi'il fitan khairun minat tamadi was-sukut khairun minan nutqi wa kullu ma kana al-insanu ahfadhu li lisanihi kana aslamu li dinihi. Nasihat beliau kepada kita semuanya rahimahullahu taala, sikap tenang di masa-masa fitnah, al-hudu, ketenangan. Jangan terburu-buru, jangan istijjal menyikapi, berkomentar, menilai, menyatakan ini dan itu, menyebarkan, itu lebih baik daripada at-tamadi, sikap terus menerus di atas fitnah, selalu berkecimpung dan terus menerus di atas fitnah, di dalam fitnah dia ikut-ikutan terus nimbrung. Hati-hati, baik fitnah syubhat dan juga fitnah tu syahawat. Dan diam itu lebih baik daripada berbicara. Dan kapan saja seseorang itu dia bisa dan mampu menjaga lisannya di masa-masa fitnah, maka itu adalah aslamu lidini, itu lebih selamat bagi agamanya di masa-masa fitnah. Maka ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah bagian dari akhlak, ya, akhlak yang mulia, akhlak yang karimah, akhlak yang agung. Di masa-masa fitnah itu seorang bersikap tenang, dia kembalikan urusannya kepada ahlinya, kepada ahlul ilm, dia bertanya kepada mereka. Dan termasuk al-kalam yang juga hendaknya kita jaga adalah kalam baik bin nutuk bin lisan bil fam atau dengan tulisan, itu juga termasuk kalam yang disebutkan oleh para ulama, yang saya ingat juga ditanbih oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, ini juga beliau ingatkan, kalam dengan tulisan, SMS dan yang lainnya, hati-hati, itu juga merupakan al-kalam wal-qawl. Maka kita berhati-hatinya, menghindar, lebih banyak diam ketika masih fitnah. Namun jika permasalahan telah jelas, telah jelas bainal haqqi wal batil, maka yajibu nusratul haqq wa raddul batil. Itu sudah kita sebutkan. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ubaid hafizahullahu taala, prinsip ketika telah jelas nampak ini hak, ini batil, ada fatwanya, penjelasannya, dalilnya, maka yang wajib bagi kita adalah nusratul haqq, membela kebenaran dan membantah kebatilan. Maka semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang selamat dari fitnah. As-sa'idu laman junnibal fitan. Seorang yang berbahagia, seorang yang sukses, selamat adalah dia senantiasa selamat dari, dijauhkan dari fitnah, dari fitnah ke fitnah, fitnah ke fitnah, dia selamat. Kita berharap demikian. Waktu yang panjang dari umur kita ini semoga kita terus dijauhkan dari fitnah, diselamatkan ya ikhwan. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk menjalani sebab-sebab tadi dengan penuh keikhlasan, takwa, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan, nasihat terkhusus bagi diri saya pribadi, kemudian pada antum semuanya ikhwani jami'an. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.